بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih kita dalam bab tentang at-tu'adah fil umur. Seseorang berhati-hati mencermati, tidak terburu-buru sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum menyikapi sesuatu. Telah kita baca kisah tentang Asyaj Abdul Qais yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal haya. Dalam riwayat lain disebutkan al-hilm wal ana. Telah kita baca beberapa fawaid, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Di antaranya adalah bahwa bolehnya seseorang memuji orang lain di hadapannya, namun dengan tujuan sebagai tasyji'an, sebagai hasan lahu ala tamassuk bih wa ala al-istiqamah, sebagai bentuk nasihat bahwa agar terus menjaga sifat tersebut, terus istiqamah dan atau terus meningkatkan sifat tersebut. Tidak termasuk larangan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Disebutkan pula dalam pelajaran yang lain bahwa jika memuji di hadapan seorang, maka sertakanlah dalam pujiannya ahsibuhu kadza, aku menilainya demikian, wala nuzakki 'ala Allahi ahada, ahsibuhu kadza wallahu hasibu, aku menilainya demikian, tetapi Allah lah yang maha mengetahui tentang yang sebenarnya, sedangkan aku tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam mensucikan orang, hanya saja aku melihat yang kemudian aku puji sifat tersebut. Kemudian asy-syarih rahimahullahu taala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali melanjutkan syarahnya, beliau mengatakan al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, isbatu sifatil mahabbah lillahi taala. Dalam hadis ini pula terdapat pelajaran atau pengetahuan tentang salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-mahabbah, penetapan sifat al-mahabbah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, sebagaimana dalam hadis inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, Allah mencintai kedua sifat tersebut. Maka diketahui dari situ sifat al-mahabbah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatan fi'liyatan, yang mana sifat mahabbah ini merupakan sifat fi'liyah. Kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan mencintai. Kapan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai. Taliqu bi'azamatihi wa jalalihi. Yang namanya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu disebutkan, ditetapkan dalam dalil, maka kita imani. Namun ketika tidak disebutkan dalam dalil bagaimana sifat tersebut, maka sifat itu taliqu bi'azamatihi wa jalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui tentang bagaimananya. Seperti apa sifat mahabbah Allah? Adapun maknanya maklum, makna dari sifat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai. Namun bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan azamatihi wa jalalihi. Ini di antara pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Al-fa'idatul rabi'ah, faedah yang keempat. At-targhibu fit tahalli bi khuluqil hilm. Anjuran, dorongan untuk seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak al-hilm. Sudah kita ketahui maknanya. Lima fi dzalika min al-fawaid allati ta'udu 'ala al-mujtama'il muslim. Karena yang ada di balik sifat itu dari fawaid yang tidak hanya kembali kepada pemiliknya, tetapi dirasakan oleh al-mujtama'al muslim, keumuman masyarakat yang ada. Sifat al-hilm, seseorang dianjurkan untuk menghiasi dirinya dengan sifat tersebut, karena sifat itu tidak hanya membuahkan kebaikan untuk dirinya, tetapi juga dirasakan oleh al-mujtama' al-muslim. Antum bisa melihat contoh-contohnya. Di antaranya misalnya apa yang disebutkan dalam kisah bab ini. Ketika seseorang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkannya, di antaranya adalah dia mengetahui tentang at-tu'adah al-hilm. Dia tidak tergesa-gesa dalam urusannya. Dia melihat ada seorang laki-laki di rumahnya, padahal istrinya ada di rumahnya. Kemudian dia tidak terburu-buru langsung menyikapi orang tersebut dengan membunuhnya atau melukainya atau yang lainnya. Ternyata kemudian diketahui itu merupakan saudaranya. Dirasakan kedamaian tersebut tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya, untuk masing-masing dari keluarga mereka, dan untuk orang lain juga merasakan kedamaian tersebut. Berbeda ketika sifat itu tidak ada, yang terjadi adalah kerusakan yang akan semakin meluas. Dia membunuhnya, kemudian bisa saja salah satu keluarganya akan membalasnya, kemudian terjadi permusuhan antara dua keluarga dan seterusnya. Maka disebutkan di sini lima fi dzalika minal fawaid allati ta'udu 'ala al-mujtama'il muslim. Yang buah dari sifat hilm ini dirasakan oleh umat, tidak hanya dia sendiri. Al-fa'idatul khamisah, faedah yang kelima. Al-hasu 'ala at-tahalli bi khuluqil haya. Sebagaimana terdapat pula anjuran, dorongan untuk seseorang menghiasi dirinya dengan sifat al-haya, sifat malu. Fima yata'allaq bi huquqillah wa huquqil khalq. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga malu dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat an-nusus fi at-takhalluq bi hadha al-khuluq al-'azim. Terdapat dalil-dalil lain selain kisah ini yang terdapat dalamnya anjuran untuk seseorang menghiasi dirinya dengan sifat yang mulia ini, yaitu al-haya, sifat malu. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman, min hadis tawil. Dalam hadis yang panjang disebutkan dalamnya, di antara jumlahnya adalah al haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu merupakan salah satu dari keimanan, salah satu cabang dari keimanan. Wa fi sahihain, dalam hadis yang lain, dalam sahihain disebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali al khair, kebaikan. Wa fi riwayatin li Muslim, al haya'u kulluhu khair. Dalam riwayat Muslim disebutkan al haya'u kulluhu khair. Sifat malu semuanya adalah kebaikan. Tidak ada sifat malu yang kemudian jelek, tidak ada. Tidak ada sifat malu yang kemudian mendatangkan kejelekan atau keburukan. Ketika seseorang merasa mendapati sifat malu kemudian menghalangi orangnya untuk kebaikan, mendatangkan keburukan, ketahuilah itu tidak disebut dengan al-haya, tidak disebut dengan sifat malu, melainkan itu merupakan sesuatu dari syaitan berupa kelemahan dan yang semisalnya. Adapun sifat malu pasti, sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tadi di antaranya al-haya'u la yati illa bi khair. Al-haya'u kulluhu khair, mendorong seorang untuk kebaikan-kebaikan. Dijelaskan lebih lanjut dalam hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sifat malu. Qalu ya Rasulullah, para sahabat menjawab, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nasta'yi walhamdulillah. Sesungguhnya kami ini telah memilikinya. Kami malu pada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing, mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa sifat malu yang sebenar-benarnya adalah yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Qala laisa dzaaka, bukan itu yang aku maksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya, tetapi yang aku maksud dari malu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a, kamu menjaga kepalamu dan apa yang bisa dijangkau oleh kepalamu. Maksudnya menjaga an tahfadz adalah menjaganya dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa dicakup oleh kepalamu, wal batna wa ma hawa, dan kamu menjaga perutmu dan apa yang bisa dijangkau oleh perutmu, wal tadhkuril mauta wal bila, kamu mengingat kematian, wa man arada al akhirata taraka zinata dunya, karena barang siapa yang menginginkan akhirat, ingat dengan kematian dan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia, tarikan-tarikan dunia. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu semua, dia memiliki sifat malu sehingga dia tidak melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Dia tidak mencium sesuatu yang tidak halal baginya. Dia tidak merasakan dengan mulutnya dia tidak mendengarkan dengan telinganya, tidak memakan yang kemudian masuk dalam perutnya, tidak mengambil sesuatu dengan tangannya, dan semua anggota tubuhnya dia menghalanginya, menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak halal baginya. Itulah yang disebut dengan al-istihya'u minallahi haqqal haya, malu pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya al-haya, dengan sebenar-benarnya sifat malu. Bahkan ditambah dengan itu, dia tidak hanya terus menjaga seluruh anggota tubuhnya dari yang haram, ditambah lagi dia terus mengingat kematian, kehidupan akhirat, apa yang akan dia siapkan untuk kehidupan setelah dia tinggalkan dunia ini, bagaimana keadaan dia di kuburan nanti, bagaimana keadaan dia di akhirat nanti, apakah dia mendapatkan nikmat dunia, apakah dia mendapatkan nikmat di kuburannya, ataukah mendapatkan siksa di kuburannya, apakah di akhirat nanti dia mendapatkan hukuman dalam neraka, ataukah dia mendapatkan nikmat dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terus dia pikirkan. Kemudian pikiran-pikiran itu, ingatan-ingatan tersebut membuatnya malu untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya haram, tetapi sesuatu yang sia-sia dia pun malu melakukannya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan setelah kehidupan dunianya ini, dia pun malu untuk melakukannya. Inilah istihya minallahi haqqal haya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Qala wal ladzi yanbaghi an yu'lam, yang perlu diingat, perlu diketahui, annahu laisa minal haya'i tarku su'ali ahli al-'ilm. Beliau mulai mengingatkan kita tentang sesuatu yang terkadang dianggap itu merupakan rasa malu sebagaimana telah diisyaratkan tadi, tetapi ternyata menghalanginya untuk mendapatkan kebaikan, bahkan mengantarkannya kepada keburukan. Ketahuilah, ini tidak disebut sama sekali dengan al-haya. Kata beliau, di antara contohnya adalah laisa minal haya tarku su'ali ahli al-ilm, bukan termasuk sifat malu seseorang yang tidak mau bertanya kepada ahlul ilm, wal istifadah minal ulama, tidak mau mengambil pelajaran dari para ulama, wa in kanu asghar minka sinnan, walaupun misalnya ternyata yang memiliki ilmu tersebut lebih muda dibandingkan kamu, maka jangan itu menghalangi untuk kamu mendapatkan ilmu darinya. Itu tidak disebut malu, tetapi itu disebut dengan bisa jadi merupakan kelemahan atau bisa jadi merupakan kesombongan. Yang jelas itu tidak sama sekali disebut dengan al-haya. Faman istahya wa taraka as-su'al wa zahida fil istifadah min al-ulama. Barang siapa yang menganggap bahwa dia dalam keadaan malu kemudian meninggalkan pertanyaan kepada para ulama, tidak mau bertanya, bermalas-malasan untuk mengambil pelajaran dari ahlul ilm, wa baqiya jahilan, dia kemudian terus dalam keadaan jahil, faqad asa'a ila nafsih, sungguh dia telah berbuat jelek untuk dirinya, wa zalamaha, bahkan dia telah menzalimi dirinya sendiri, li'annal jahla masdaru kulli syaqa, karena yang namanya kejahilan merupakan sumber dari kesengsaraan. Seseorang yang tidak bahagia, seseorang yang sengsara, tidak mendapatkan kenikmatan, di antara sumbernya adalah kejahilan, karena dia tidak mengetahui apa sebab-sebab yang akan mengantarkannya kepada kenikmatan, apa sebab-sebab yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan. Bainama al-ilm hayatun lil qulub wal 'uqul wal arwah wadil jawarih. Sebaliknya yang namanya ilmu merupakan kehidupan untuk hati-hati. Kehidupan untuk hati. Dengan ilmu hati ini akan hidup, bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, mana yang akan mengantarkan kepada kesengsaraan. Walil uqul, ilmu juga kehidupan pada akal. Dengan ilmu akal akan hidup, berpikir dengan jernih. Walil arwah, walil jawarih, bahkan kehidupan untuk seluruh anggota tubuh, bahkan ruh ini menjadi hidup, sebagaimana itu pernah kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya. Waqul ma syi'ta 'anil 'ilm wa fawaidihil hamidah wa ajri hamilihi wa nashirihi 'inda Allah 'azza wa jalla. Ucapkanlah tentang ilmu dengan ucapan apapun. Katakanlah pada ilmu pujian-pujian setinggi apapun, pahala yang akan didapatkan oleh pemiliknya dan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menyebarkan ilmu, semua itu ada pada ilmu. Katakan pujian apapun pada ilmu, semua pasti ada padanya. Fabadir ayyuhal muslim ila akhdhi hadzika min ulumi syariah. Maka bersegeralah wahai muslim, seorang muslim hendaknya bersegera untuk mengambil bagian dari ilmu syar'i, tidak menyia-nyiakan umurnya. Allati biha tartafi'u manazil ahliha fid dunya wal barzakh wal akhirah. Yang mana dengan ilmu syar'i ini seseorang akan tinggi derajatnya di tiga kehidupan sekaligus. Kehidupan dunia, kehidupan barzakh, dan kehidupan akhiratnya. Bagaimana dikatakan tadi, qul ma syi'ta 'anil 'ilmi wa fawaidihi al-hamidah. Katakanlah pujian setinggi apapun pada ilmu, pasti itu ada. Karena inti dari semuanya adalah al-'ilm asy-syar'i. Oleh karena itu banyak sekali dalam beberapa ayat maupun hadis ketika menyebutkan tentang iman disebutkan ilmu, ketika menyebutkan tentang amalan yang baik disebutkan tentang ilmu. Ketika disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perkara-perkara yang terpenting, memulainya dengan ilmu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah aku al huda wat tuqa. Al huda apa? Al ilm an nafi'. Berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. At-tuqa, ketakwaan, agama, taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkap doa tersebut, wal-afaf wal-ghina, kemudian meminta untuk diberikan padanya sifat al-afaf wal-ghina, menggantungkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak condong dan mengharapkan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Harapannya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang akan didapatkan dari doa tersebut di dunia, kemudian di akhirat. Dimulai dengan apa? Dengan al-ilm. Dan banyak sekali yang seperti itu. Asyahid dari pelajaran yang kelima ini bahwa sifat malu akan mendatangkan kebaikan. Hendaknya seseorang berusaha untuk menghiasi dirinya dengan sifat tersebut. Dan diingatkan bahwa sifat malu pasti mendatangkan kebaikan. Jika tidak, berarti itu dari syaitan dan tidak dikatakan al-haya. Al-fa'idatus sadisah, faedah yang keenam. Qala kama fil ahadithi Al-irsyadu ila isti'malil anah bima'naha alladhi sabaqa dhikruhu. Sebagaimana dalam hadis-hadis tersebut juga terdapat irsyad, bimbingan untuk seseorang menggunakan, memakai, menghiasi dirinya dengan sifat al-anah yang semakna dengan al-hilm, berhati-hati dalam berucap dan berbuat, dalam bersikap, dalam hal apapun, perkara dunia ataupun perkara agama, perkara akhirat, semua harus dilakukan dengan berhati-hati, tidak terburu-buru. Bima'na hal ladzi sabaqa dzikruhu, sesuai dengan makna yang telah kita pelajari. Wa annaha minal khisalil hamidah, bahwasanya sifat ini merupakan salah satu dari sifat yang terpuji, allati yatarattabu 'alaiha husnul 'awaqib, yang membuahkan kebaikan-kebaikan, akibat-akibat yang baik di balik sifat tersebut. Wal 'aksu bil 'aks, sedangkan yang sebaliknya juga membuahkan yang sebaliknya. Sebaliknya, seorang yang tidak berhati-hati dalam berucap dan berbuat, terburu-buru dalam melakukan sesuatu, maka yang akan dia dapatkan adalah kejelekan. Fa innal ajala fil umur la siyamal muhimmah minha, sesungguhnya terburu-buru dalam melakukan sesuatu, terkhusus perkara penting, allati taftaqiru ila ta'ammul fi mabda'iha wa muntahaha, yang mana perkara penting ini butuh dicermati bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya, harus diperhatikan dulu, dipelajari dulu, kemudian dilakukan dengan ajalah, tergesa-gesa. Yan taju anhan nadamah, maka yang terjadi adalah penyesalan olehnya, dikarenakan dia tidak memerhatikan sifat al-anah. Walata sa'ata mandam. Baik, barakallahu fikum. Waktu itu sudah sempat melihat makna dari jumlah ini, kemudian qadarullah lupa lagi. Walata sa'ata mandam, artinya seseorang akan hidup dengan pada waktu yang pada waktu-waktu itu dia menyesali kehidupan yang sebelumnya. Seseorang yang terburu-buru, seorang yang terburu-buru dalam menyikapi sesuatu, apalagi ternyata sesuatu itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupannya, kemudian dia lakukan dengan terburu-buru, maka yan taju anhan nadamah, yang terjadi adalah penyesalan. Walata sa'ata mandam, dia akan hidup di waktu di mana kemudian di situ dia menyesali perbuatan-perbuatan yang dahulu telah dia lakukan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akan baca bab berikutnya biiznillah pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.